Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. إن شاء الله sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah fi Tasilimatan Al-Ajurumiyah, kita akan membahas apa yang menjadi tugas kita pada pertemuan sebelumnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang yang berkaitan dengan ahkam atau hukum-hukum al-af'al, hukum fi'il-fi'il, baik fi'il madi ataupun fi'il mudhari' atau fi'il amr dan fi'il mudhari'. Oke, kita ada PR. PR-nya adalah mengikrab dari firman Allah Subhanahu wa taala: Al walidatu yurdi'na. Baik, sebelumnya alhamdulillah ada beberapa jawaban yang masuk, ada 5 ya yang masuk dari jawaban terhadap PR kita dari Aziz Noval. Kemudian dari Halwan, ya. Kemudian dari Akhtiwati, dari Abu Hawas dan Rian. Sebagian melalui WhatsApp, sebagian melalui pesan atau inbox. Ini Al-Akh Aspandi biasanya urgen tugas, mungkin lagi udur. Baik, ada beberapa catatan bagi yang mengerjakan tugas, jazakumullah khairan. Ya, kalau catatanannya yang paling penting adalah kalau antum mengerjakannya di buku, ya, kemudian dipoto, tolong pertama tulisannya jelas, fotonya jelas, ya fotonya jelas. Jadi memudahkan di dalam membacanya. yang memudahkan di dalam bacanya. Ya, jazakumullah khairan. Baik, sekarang kita akan bahas i'rabnya. Al-walidatu yurdi'na. Wal-walidatu yurdi'na. Al-waw ala hasab ma qablaha. Sebagaimana ini sudah kita ini ya, sudah kita jelaskan. Al-walidatu mubtada. Ya. Ada yang menjawab fa'il. Apakah fa'il? Jawabannya tidak. Ya. Ingat, fa'il itu hukumnya dia setelah fi'il. Tidak ada fa'il dulu baru fi'il, tidak ada. Dalam ilmu nahu, fa'il itu selalu di belakang fi'ilnya. Karena itu dibutuhkan di sini yurdi'na-nya tadi. Nanti kita akan jelaskan. Karena na-nya juga apa, nun niswahnya beberapa masih salah mengirapnya. Al-walidah itu mubtada marfu'un wa'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih li'annahu jama' al-mu'annas salim. Baik, yurdi'na kirab yurdi'nya dulu fi'il mudhari marfu mansub atau majzum, yang jelas dia mabni. Mabni apa? Mabni ala as-sukun. Kenapa dia mabni ala as-sukun? Litisa dihi binun al-inas. Ya. Nah, bedanya antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi atau fi'il mudhari walaupun dia mabni, tapi dia tetap memiliki mahal fil i'rab. Apa itu binun al-inas fi mahalli ya raf'in, fi mahalli raf'in. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Litajarrudihi anin nasib wal jazim. Baik, sekarang nunnya an-nun. Nun adalah yang kita sebut dengan nunul inas. Nah, nunul inas yang perlu kita pahami, ini adalah domir ya, nunul inas yang ada pada fi'il mudhari, ingat. Yang ada pada fi'il madhi dan ada yang ada pada fi'il mudhari itu domir. Ya, itu domir. Nunul inas, domirun muttasilun mabniyun ala ala al-fatah fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, sebagai mengatakan nun adalah harfun. Nah, salah. Kalau nun nunul inas bukan harf, tapi domir. Kalau domir berarti dia isim. Ya, fi mahalli rafa dia fa'ilnya. Ingat, nun ini sebagai fa'ilnya. Ya, baik. Paham ya? Sebagian mengatakan nun nunul inas adalah harfun, lama harfun lama halalah minal i'rab. Kemudian fa'ilnya domir mustatir takdiruhu hunna. Nah, ini belum tepat. Apakah selesai sampai di sini? Jawabannya belum. Kenapa? Al-walidatu butuh apa? Butuh khabarnya. Mubtada butuh khabarnya. Mana khabarnya? Kita katakan wal jumlah fi'liyah. Yurdi'na. Fi mahalli raf'in khabarun li mubtada wal jumlah fi'liyah yurdi'na ini sebagai jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in sebagai khabar untuk al-walidat. Nah, ini akan lebih lebih jelasnya nanti kita akan pelajari di bab al-khobar. Bab muntada dan khobar. Bahwasanya khobar itu ada yang bentuknya mufrad, ada yang bentuknya jumlah. Ya, ghairu mufrad, ada yang bentuknya jumlah dan syubhul jumlah. Baik. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Masih yang berkaitan dengan fi'il, yang itu nawasibu al-mudhari. Nawasibu al-mudhari. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fannawasibu asharah wahiyya an walan wa idzan wa kay wa lam kay wa lamul juhud wa hatta pat ima nan an lan idan kay 4 lam kay 5 lam juhud 6 hatta 7 wal jawabu bil fa wal waw jawab bil fa 8 jawab bil waw 9 au wa au wa au 10 ya fa nawasib kata al muallif rahimahullah Ibnu al-Ajurun ada 10 yang yaitu yang menasabkan yang yang menyebabkan fi'il mudhari' ya menjadi mansub itu ada 10. Nanti kita akan jelaskan tentang jumlah yang menasabkan ini. Yang pertama adalah an, yang kedua adalah lan, yang ketiga adalah idan, yang keempat adalah ke, yang kelima adalah lamu ke, yang keenam adalah lamul juhud, yang ketujuh adalah hatta, yang kedelapan dan yang kesembilan adalah jawaban, ya, yang diiringi setelahnya fa atau waw. Ini 8 dan 9. Yang ke-10 adalah au. 10 adalah au. Baik. Ikhtalafa qala asyarihu hafizahullah ta'ala اختلف النحويون في عدد نواصب الفعل المضارع النحويون yaitu ahlun nahwu mereka berbeda pendapat tentang jumlah berapa yang menasabkan fi'il mudhari. فذهب المصنف تبعا للكوفيين إلى أنها عشرة. Ya. Jadi an-nawasib indal kufiyin asyara wa inda al-basariyin ada arba'ah. Nanti kita akan jelaskan wa hiya al-madhkurah fil matan. Wahuya al-madkura fil matan. Wadhahab al-basariyun, adapun al-basariyun, ahlul basrah, ya, al-kufiyin, ahlul kufah, duduk kata kufah. Di mana kufah dan basrah? Kedua-duanya di Irak. Ya, kedua-duanya di Irak. Ya. Ini menunjukkan betapa basrah dan kufah, begitu juga Baghdad ketika itu dari kota Irak. Dari negeri Irak adalah ini kota-kota ilmu, ya, kota-kota yang dipenuhi dengan ilmu. Tapi seolah-olah itu sudah lenyap sekarang dengan keadaan yang ada di Irak sekarang, Rasulullah SAW. Ya. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menulis kitab Tarikh Baghdad, ya. Tarikh Baghdad menjelaskan ulama-ulama yang berasal dari Baghdad, yang pernah tinggal di Baghdad atau yang pernah datang ke Baghdad. Nah, ini luar biasa. Taib. Wa dhahaba al-Basariyun ila annaha arba'ah faqat. Al-Basariyun mengatakan an-nawasib arba'ah. Apa yang empat ini? Ya, kalau kita lihat di yamatan yang disebutkan empat yang pertama. Ai, an, wa, lan, wa, idan, wa, kei. Ya, empat ini. An, wa, lan, wa, idan, wa, kei. Loh, berarti masih ada sisa enam dong. Ya. Bagaimana yang enam ini berarti dia salah dong? Jawabannya bukan begitu. Tidak kata dan salah. Adapun wa amma sittatul baqiyah fa innal mudhari yantasibu ba'daha bi'an mutmarah jawazan aw wujuban la annaha hiyallati nasabathu kama sayati bayanuhu insyaallah taala. Adapun enam yang lainnya, enam yang tersisa, ya, mulai dari lamu kai, lamu juhud, hatta, jawab bil fa wal waw, dan au, maka fi'il mudhari, ya, yang setelah dari enam ini, mansubnya adalah dengan an. Mansubnya adalah dengan an. Ya. An mutmarah, an yang tersembunyi, baik jawazan, tersembunyi jawazan, atau wujuban, atau wajib. Bukan dianya sendiri yang menasabkan fi'il mudhari. Ya. Bukan dianya sendiri yang menasabkan fi'il mudhari, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaAllah ta'ala. Misalnya, kita ambil lamul kai. Ya. Misalnya kita ambil lamul kai. Lamul kai misalnya. Contoh, adhabu ila al-masjida li usalliya. Adhabu ilal masjidi, ilal masjidi li usalliya. Ya, ini lam, disebut lam kai. Taib. Usalliya, dia mansub. Mansub. Mansubnya apakah dengan lam? Ya, atau bagaimana? Ya. Al-Kufiyun mengatakan, ya, usalliya mansub bi lam kai. Al-Basariyun mengatakan usalliya mansub bi an mud marah jawazan ba'da lam kai. Ya. Adhabu ilal masjidi li usalliya. Usalliya indal kufiyin. Kufiyin mengatakan usalliya mansub bila mukai. Selesai di situ. Ya, kita contoh nih ya. Adapun al-Basariyun mengatakan usalliya mansubnya bi'an mutmarah jawazan ba'da lam kai. Bukan dengan lam kainya secara langsung. Tetapi antara lam kai dengan fi'il mudhari. Itu ada apa? Itu ada an mutmarah. Nah, an mutmarahnya itu bisa wujuban, bisa jawazan. Ya, dan ini yang sahih. Kata yang ini yang sahih pendapat yang mengatakan bahwasanya ya fi'il mudhari itu mansub dengan empat hal, itu yang sahih. Adapun yang lainnya mansubnya adalah dengan an mudmarah ya sebelum fi'il mudhari, baik itu jawazan atau wujuban. Baik. Sekarang kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, biar bisa kita langsung atau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya langsung kepada an. Ya, kepada an. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.